dengan bunga muka hingga beta nonai beta punya hati susah duduk tongkat lagu hingga se sudah dari dulu beta ingin jumpa se tapi se sentau beta sakit banyak duduk muka mulu ingat-ingat nonai bikin bed sesono siapa ngale nonae jangan ale marah betae beta cuma rindu dengan se Beta cuma rindu